Aduh mama, ladies and gentlemen, morning sky, most popular, be man. Let's go. Aku buka cerita kisah empat sekawan dan raya orang Iban padu macam pahlawan semua dari Sarawak. Kisah ini bermula kisah ni kehidupan susah senang bersama. Frankie James dari Sibu Tato dia ni bahaya punya kereta macam hak hijau-hijau padu gila. Gilbert Young dari Kucing Baik macam Boss Jack. Kereta hitam like Panther diam-diam memang fight. Melvin Lee dari Sibu punya hati setia kawan, tidak lupa juga dia punya keluarga yang menyawan. Masa Jordan juga handsome Tato sampai atas muka. Jangan kamu macam-macam aura dia super saya. Kawan dulu susah sekarang punya banyak harta sebab mereka punya hasil lain macam dari biasa. Bila jatuh tetap bangun macam ya siap menjaga. No up satu nama di SKP dan Bistu. I like Pokemon, Pokemon, Aki, I like.